dijaga dalam agama Islam. Dan lima perkara tersebut adalah hifdzuddin, menjaga agama, kemudian hifdzurruh, menjaga nyawa, kemudian hifdzul aql, menjaga akal, kemudian hifdzul mal, menjaga harta, dan yang kelima hifdzun nasab awil a'rad, menjaga keturunan ataupun kehormatan. Lima inilah yang sangat dijaga dalam agama Islam. Semua ucapan, perbuatan, atau apa saja yang tidak menjaga lima perkara ini, maka berarti diharamkan dalam agama Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada halaman 11 dari buku syarah kita. Penulis, pensyarah menyebutkan, فَهَذِهِ هِيَ الضَّرُورَاتُ الْخَمْسِ التي أمر الله بحفظها ورتب العقوبات عليها وأولها حفظ الدين. Inilah lima hal utama yang Allah Jalla fi'ulah memerintahkan untuk dijaga dan menyebabkan adanya sanksi atasnya. Yang pertama adalah menjaga agama dan mempelajari nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, termasuk daripada penjagaan terhadap agama. Wa hifdzuddin yakunu bitajannubin nawaqidh allati tanqudhu hadzaddin. Dan menjaga agama bisa terrealisasikan dengan menghindari hal-hal yang membatalkannya. Wa tahsulu bihar riddah, yang bisa menjadikannya sebagai seorang murtad. Wa yakunu aidan biqatlil murtad, bisa juga terrealisasikan dengan membunuh orang-orang murtad. Maka ahibati hafizakumullah ta'ala, kalau kita menjaga agama, maka terlepas salah satu cara kita adalah menghindari hal-hal yang membatalkan agama, yang apabila kita kerjakan pembatal-pembatal tersebut, maka seseorang bisa menjadi seorang yang murtad. Ini salah satu cara kita menjaga agama, yaitu menghindari hal-hal yang membatalkan agama, yang apabila pembatal-pembatal agama tersebut dikerjakan, maka murtad hukumnya. Cara yang kedua untuk menjaga agama adalah memerangi orang-orang yang murtad. Orang-orang yang murtad, orang-orang yang kafir secara umum diperangi agar terjaga agama. Nah, ini dua cara menjaga agama yang disebutkan oleh pensyarah kita, Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ini. Kemudian penulis atau pensyarah mengatakan, "Wariddah hiya rujur." Artinya, ar-riddah, kemurtadan, maksudnya adalah kembali. "Falmurtad huwa alladhi yarju' an dinih imma biqaulin aw bi'tiqadin aw bifi'lin aw bisyak." Orang murtad adalah orang yang kembali dari agamanya, baik dengan ucapan, keyakinan, perbuatan, atau dengan keragu-raguan. Di sini kita ingin menjelaskan murtad dulu. Penulis mengatakan di sini, ataupun syarah mengatakan, murtad artinya adalah ar-ruju', kembali. Ahibati hafizakumullah ta'ala, para ulama mengatakan murtad secara bahasa artinya sorfu syai bidhatihi, artinya memindahkan sesuatu dengan sesuatu tersebut. Memindahkan sesuatu dengan sesuatu tersebut. Ini arti riddah atau arti kemurtadan secara bahasa. Kemudian arti riddah secara bahasa juga adalah ar-ruju' fi at-tariq alladhi ja'a minhu. Artinya, arti riddah atau kemurtadan secara bahasa, kembali di dalam jalan yang dia datang darinya. Kembali di dalam jalan yang dia datang darinya. Jadi dia datang dari sini, kemudian dia berjalan, lalu dia kembali lagi. Ini namanya secara bahasa apa? Murtad atau riddah bahasa Arabnya. Kemurtadan. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2, "Wa la tartaddu ala adbarikum." Dan janganlah kalian kembali ke belakang. Janganlah kalian kembali ke belakang. Ini arti riddah, kemurtadan secara bahasa. Dan penulis atau pensyarah mengatakan riddah maksudnya adalah kembali. Ini sudah betul. Ya, ini sudah betul secara bahasa. Cuma saya tadi menambahkan dalil, yaitu surat Al-Maidah ayat 21. Adapun kemurtadan secara istilah syariat adalah gampangannya yaitu al-kufru ba'dal Islam. Taw'an imma bi'tiqadin au fi'lin au qawlin au syak. Gampangannya adalah sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini, orang yang kembali dari agamanya atau lebih jelas pengertiannya adalah kekufuran setelah keislaman. Itu namanya kemurtadan. Kekufuran setelah keislaman. Baik dengan ucapan, lisan maksudnya, atau dengan keyakinan di dalam hati, atau dengan perbuatan, atau dengan keragu-raguan. Ini arti murtad secara istilah syariat. Disebutkan oleh atau di dalam kitab Ar-Riddah yang merupakan catatan kaki oleh Imam Al-Qalyubi dan juga oleh Imam Al-Umairah atas syarah Jalaluddin Al-Muhalla atas kitab Minhajut Talibin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Fiqh Asy-Syafi'i, bahwa ar-riddah adalah qat'ul Islam bi niyyati kufr au qawli kufr au fi'li mukaffir sawa'un qalahu istihza'an au 'inadan au i'tiqadan. Ini lebih lengkap lagi pengertiannya secara istilah syariat. Saya ulangi, pengertian secara istilah syariat yang saya barusan sebutkan tadi yaitu kekufuran setelah keislaman, baik dengan keyakinan, perkataan, perbuatan ataupun keragu-raguan. Nah, kalau kita ambil perkataan para ulama, kita ambil perkataan para ulama sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qalyubi yang merupakan kitab catatan kaki beliau atas kitab Minhajut Talibin yang ditulis oleh Imam Nawawi. Beliau mengatakan qat'ul Islam bi niyyati kufrin, memutuskan keislaman dengan niat di dalam hati untuk kufur, au qawli kufrin, atau dengan ucapan kekufuran, au fi'lin mukaffir, atau perbuatan yang mengkafirkan, sawa'un qalahu istihza'an, baik dia mengucapkannya dengan menghina, mengolok-olok, bersenda gurau, au 'inadan, atau karena congkak, sombong, au i'tiqadan, atau karena keyakinan. Ini lebih jelas lagi penjelasannya disebutkan oleh para ulama. Yang jelas kita jelaskan dulu apa yang disebutkan oleh penulis atau pensyarah. Orang murtad adalah orang yang kembali dari agamanya. Sama ketika kita mengatakan tadi, yaitu qat'ul Islam, memutuskan keislaman. Itu sama. Orang yang kembali dari agamanya. Maksudnya adalah memutuskan keislaman. Atau bahasa yang lain lagi, yaitu al-kufru ba'dal Islam. Murtad adalah kekufuran setelah keislaman. Mungkin ini yang mudah antum paham. Kekufuran setelah keislaman. atau juga pendapat para ulama tadi, qat'ul Islam, memutuskan keislaman. Itu mudah, mudah dipahami. Dengan niat, maksudnya hati, atau ucapan, atau perbuatan, atau keragu-raguan. Ya, empat yang disebutkan oleh penulis. Baik dengan ucapan, maksudnya dengan lisan. Kemudian dengan hati. Misalkan di dalam hatinya ada semacam keinginan, na'udzubillah, untuk memutuskan keislaman. Ini kufur. Atau di dalam hatinya ada semacam keinginan untuk kufur setelah Islam. Ini kufur. Dalam hati. Maka hati-hati. Kemudian yang ketiga, perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang dengannya menyebabkan kepada kekufuran. Nanti kita akan sebutkan contoh-contohnya. Kemudian yang keempat, dengan keragu-raguan. Ragu terhadap agama Islam. Ragu tentang Allah yang dia sembah. Ragu tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ragu tentang Al-Qur'an adalah kitabullah, wahyu Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu rabbi wa sallamu wa barakatuh alaihi. Ragu dia. Nah, di sana ada penjelasan oleh dituliskan oleh Imam Al-Qulyubi tadi bahwa istizaan baik itu dengan olok-olok, main-main. Maka ini hati-hati. Ya, seperti misalkan orang main sinetron, drama, menghinakan agama. Gak boleh. Ini murtad. Perbuatan ini menyebabkan kemurtadan. Tentunya nanti kita beda menghukumi pelakunya. Kita sekarang menghukumi perbuatannya. Perbuatan ini menyebabkan kemurtadan. Ya, istihzaan. Au inadan. Atau kesombongan. Sombong dia. Dengan ucapan tersebut merasa tidak apa-apa. Dengan perbuatan tersebut merasa tidak apa-apa. Atau dengan i'tiqadan, dengan keyakinan. Inilah arti murtad. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahaya murtad adalah menghapuskan pahala. Murtad menghapuskan pahala. Dari A sampai Z-nya terhapus pahalanya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 217. Wa man yattadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad dari kalian dari agamanya, lalu ia mati dalam keadaan ia kafir, mereka lah orang-orang yang terhapus amalan-amalan mereka di dunia dan di akhirat. Dan mereka lah orang-orang yang menghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ini bahayanya dosa murtad, menghapuskan pahala. Dan ini ijma' para ulama bahwasanya murtad menghapuskan pahala. Salah satu penghapus pahala adalah kemurtadan. Dan di sana banyak ayat yang menunjukkan akan hal ini selain yang sudah saya sebutkan tadi. Di antara ayat-ayat tersebut yang menyebutkan bahwa kemurtadan adalah penghapus pahala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad. Di dalam surat Al-Maidah ayat 5. Wa man yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang kufur dengan keimanan, setelah dia beriman dia kufur, memutuskan keimanan. Kufur setelah iman, kufur setelah Islam, memutuskan keislaman. Maka sungguh benar-benar telah terhapus amalan mereka. Dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Surat Al-Maidah ayat 5. Saya ingin menegaskan di sini atau mengingatkan, menasihati. Ketika kita membicarakan ayat-ayat yang seperti ini, jangan sampai ada pemikiran di antara kita seakan-akan kita yang paling benar imannya. Enggak. Kita sekarang belajar apa yang membahayakan keimanan. Bukan berarti kita memvonis orang kafir, murtad, kemudian kita beriman sendiri. Tidak. Itu pemikiran seperti itu hanya ada pada orang-orang dungu. Dan orang-orang yang pongah, yang tidak mau belajar ilmu agama. Ini ahibati hafizakumullah. Itu beberapa dalil yang menunjukkan tentang kemurtadan menghapuskan keislaman, menghapuskan pahala. Dan kemudian juga, para ulama bersepakat bahwa kemurtadan tidak sah kecuali dari seorang yang berakal. Kita sebutkan tadi, murtad adalah memutuskan keislaman. Murtad adalah kekufuran setelah Islam. Baik dengan keyakinan hati, dengan lisan, dengan perbuatan, atau dengan keraguan-keraguan. Empat perkara ini tidak akan sah menjadi kemurtadan kecuali jika pelakunya seorang yang berakal. Adapun seorang anak kecil, belum baligh, ataupun seorang yang gila, hilang atau seorang yang hilang akalnya akibat minum-minuman keras atau akibat pingsan atau tidur atau sakit atau akibat meminum obat, maka tidak sah kemurtadannya. Ya, tidak sah kemurtadannya. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Baik. Sekarang kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis. Pensyarah Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala berkata, "Hadhihi usulu anwa'ir riddah." Inilah sumber jenis kemurtadan. Al-qaul wal-i'tiqadu wal-fi'lu wasyak. Yaitu ucapan, keyakinan, perbuatan, dan keraguan-keraguan. Artinya, orang bisa murtad akibat ucapannya, orang bisa murtad akibat keyakinannya, orang bisa murtad akibat perbuatannya, orang bisa murtad akibat keraguan-keraguannya di dalam hati. Ya. Wa yansha'u an hadhihi al-usul anwa'un katsiratun min nawaqidh al-islam. Dari sumber utama ini bercabang banyak sekali pembatal-pembatal keislaman. Wa ba'dul juhal awil mughridhin yastankiruna al-kalam fi bayani asbabi riddah 'anil islami wa yasifuna man yatakallamu fi dhalik bi annahu takfiriyun wa yahdharu wa yuhadhdhiruna minhu. Artinya, sebagian orang-orang bodoh atau orang-orang yang rewel, maksudnya orang-orang yang ngeyel, rewel di sini maksudnya adalah orang-orang yang ngeyel, mengingkari pembahasan tentang sumber sebab-sebab kemurtadan dalam agama Islam, dan mereka menyebut orang-orang yang membahas tentang hal itu sebagai takfiri, gampang mengkafirkan orang lain, dan mereka mentahdzirnya. Mentahdzirnya itu artinya memperingatkan agar orang-orang tersebut dijauhi. Jadi majelis-majelis seperti ini mereka enggak suka. Majelis-majelis seperti ini mereka menganggap orang-orang yang hadir di sini suka mengkafirkan. Gampang mengkafirkan. Yang dalam bahasa Arabnya takfiri. Jauhi majelis-majelis yang suka mengkafirkan orang. Ya. Bahkan ada perkataan mereka, kekufuran atau si fulan kafir, si fulan tidak kafir, yang berhak menghukumi hanya Allah. Ini orang kurang otaknya. Kenapa? Karena berarti di dalam dunia ini, semua orang akhirnya mengklaim dirinya benar dan tidak ada yang salah. Tidak boleh kita mengatakan orang ini kafir, orang ini tidak kafir. Orang ini muslim, orang ini kafir. Tidak benar. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membedakan mana yang kafir, mana yang muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diutus itu memecah manusia. Memecah manusia menjadi muslim dan menjadi yang beriman kepada Allah dan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muslim. Yang tidak beriman kafir. Ya. Dan kalau seandainya tidak boleh mengucapkan ucapan kekufuran ataupun mengatakan yang tidak beriman kepada Allah adalah kafir, maka tidak akan manfaat firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud." Tidak akan manfaat semua dalil-dalil dalam ayat Al-Qur'an yang menyebutkan orang-orang kafir, orang-orang muslim, orang-orang kafir, orang-orang beriman, enggak ada manfaatnya, enggak ada bedanya. Nah, ini sikap ataupun ini perbuatan, pernyataan timbul dari terlalu berlebih-lebihan di dalam perihal toleransi yang akhirnya tidak ada muncul sikap wala dan bara. Sikap loyal terhadap Islam dan berlepas diri dari kekufuran dan kesyirikan. Nah, ini hati-hati para ikhwah. Maka penulis mengingatkan kepada kita, hati-hati orang-orang yang menganggap pembicaraan seperti ini, bahwa orang yang suka berbicara seperti ini disebut sebagai takfiri. Gampang mengkafirkan orang lain. Padahal tidak. Kita, makanya sering saya ulang, kita sekarang menyebutkan hukum perbuatan, bukan hukum pelaku perbuatan. Siapa orang yang mengerjakan suatu perbuatan tidak bisa serta-merta dihukumi dengan perbuatan tersebut. Siapa orang yang mengerjakan perbuatan kekufuran, sujud kepada kuburan, ataupun minta kepada orang mati, ataupun percaya kepada jimat, maka tidak serta-merta kita katakan dia kafir, dia musyrik. Karena kita sedang menghukumi perbuatan, bukan pelaku perbuatan. Maka hati-hati, ini adalah salah satu hamlah syarisah. Salah satu slogan-slogan yang sering disebarkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada dakwah tauhid. Bahwa dituduh orang yang mempelajari tentang pembatal-pembatal keislaman, dituduh suka mengkafirkan. Orang yang mempelajari mana tauhid, mana kesyirikan, ayo bertauhid, jauhi kesyirikan, disebut sebagai orang yang takfiri. Gampang mengkafirkan kaum muslimin. Maka ini orang tidak paham tentang belajar ilmu agama. Kita sekarang mempelajari mana saja yang membatalkan keislaman, menyebabkan kepada kemurtadan, kesyirikan, kekufuran, sehingga kita bisa menjauhinya. Bukan tujuan kita yang paling utama adalah memponis orang. Ya, paham ini pada ikhwah? Maka akhirnya mereka memperingatkan orang-orang. Oh, hati-hati itu. Suka mengkafirkan orang. Suka mengkafirkan orang. Ini tidak benar. Kemudian, penulis kemudian mengatakan, فَرِدَّةُ بِالْقَوْلِ. Nah, beliau sekarang menyebutkan contoh-contoh. Karena kita katakan tadi, sumber kemurtadan disebabkan dengan ucapan, keyakinan, perbuatan, dan keraguan-raguan. Kemudian beliau mengatakan, kemurtadan dengan ucapan. كَأَنْ يَتَكَلَّمَ بِلَفْظِ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ غَيْرِ مُكْرَهِ. Misalnya berkata dengan kata-kata kufur atau syirik tanpa ada paksaan. Nanti masalah paksaan saya akan bahas ya. Tanpa ada paksaan. Bagaimana perkataan kufur? Macam-macam. Perkataan kufur menghina Allah, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghina para sahabat, menghina Al-Qur'an, menghina syiar-syiar Islam secara umum. Ini perkataan-perkataan kekufuran. Ya. Atau perkataan-perkataan syirik. Yaitu bersumpah dengan nama selain Allah. Ya. Perkataan-perkataan kesyirikan. Dan masih banyak yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Man halafa billahi, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Atau mengucapkan ucapan yang menyebabkan kepada kesyirikan. Dan itu sangat banyak. Misalnya berkata dengan kata-kata kufur atau syirik tanpa ada paksaan. Nanti saya akan jelaskan apa itu paksaan. Karena ini belum waktunya. Yang jelas tanpa dipaksa. Artinya bikhtiari, dengan pilihannya sendiri, dengan kemauannya sendiri, dengan keinginannya sendiri, secara sadar, bukan dipaksa. Sawa'un kana jaddan aw hazilan aw mazihan. Baik itu diucapkan dengan sungguh-sungguh, maksudnya tidak bercanda, atau candaan, atau olok-olok. Apa bedanya candaan? Bermain-main. Olok-olok artinya menghina. Ucapan tersebut diucapkan baik dengan sungguh-sungguh, ataupun candaan, ataupun olok-olok. Maka saya perhatikan hati-hati. Saya ingatkan, jangan sampai bermudah-mudah mengucapkan kata-kata kekufuran, kata-kata kesyirikan, menghinakan syiar-syiar Islam. Baik itu secara sungguh-sungguh, ataupun bercanda, ataupun mengolok-olok. Maka ini penyebab kekufuran. Bikalamil kufur, fa innahu yuhkamu alaihi biridda illa idha kana mukrahan. Artinya, maka ia jika seseorang mengucapkan kata-kata kufur, maka ia dihukumi sebagai orang murtad. Kecuali jika ada unsur paksaan. Artinya kalau seandainya bercanda pun, tetap dihukumi sebagai murtad. Walau bercanda, tetap dihukumi secara murtad. Bercanda menghina Allah, bercanda menghina surga neraka Allah, bercanda merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bercanda merendahkan Al-Quran, walaupun bercanda, ya maka ini termasuk dari orang-orang murtad. Kecuali jika ada unsur paksaan. Ya. Qala ta'ala, wa laqad qalu kalimatal kufri ba'da islamihim. Kemudian penulis menyebut, pensyarah menyebutkan dalil, yaitu surah At-Taubah ayat 74. Dan sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam. Dan sesungguhnya mereka di sini kaum munafik telah mengucapkan perkataan kekafiran. Apa itu perkataan kekafiran? Kalau kita buka kitab tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan perkataan kekafiran pada ayat ini disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, yaitu ucapan orang-orang munafik di dalam surat Al-Munafiqun yang mengatakan, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Saya bacakan atau saya carikan ayatnya. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Dalam surat Al-Munafiqun surat ke-63 ayat 8. Jadi cerita ayat ini begini. Orang-orang munafik berkata, lain raja'na ilal Madinah la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Kalau seandainya kita pulang ke kota Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya. Ayat ini menceritakan tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafik. Yaitu pada waktu itu mereka, orang-orang munafik, tidak ikut perang. Dan akhirnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang berperang dan keluar dari kota Madinah. Kata orang munafik menghina Rasulullah SAW, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW pulang ke kota Madinah, dan raja'na, maka orang-orang kuat akan mengeluarkan orang-orang lemah, orang-orang hina, orang-orang yang rendahan. Perkataan inilah yang dicela oleh Allah. Mereka sudah mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan kata-kata la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai al adzal, orang yang hina, orang yang rendah, orang yang lemah, tidak ada nilainya. Inilah yang disebut dalam ayat tadi, telah mengucapkan perkataan kekafiran. Saya ulangi, Surah At-Taubah ayat 74 ketika Allah berfirman, sesungguhnya mereka, mereka di sini siapa? Orang munafik telah mengucapkan perkataan kekafiran. Apa perkataan kekafiran mereka? Yaitu ucapan mereka pada surat Al-Munafiqun surat ke-63 ayat 8. Yaitu ucapan kekafirannya adalah, sesungguhnya jika kita telah kembali ke kota Madinah, benar-benar orang yang kuat kita, orang munafik, akan mengusir orang-orang yang lemah, yang hina, yang rendah. Yang dimaksud oleh yang lemah, hina, rendah ini siapa oleh orang-orang munafik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perkataan kufur mereka karena telah menghina siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Kalau kita buka tafsir Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dan bedanya tafsir Al-Qurtubi, beliau biasanya mengumpulkan semua riwayat. Entah sahih entah tidak. Akan tetapi kalau tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau mengambil sebuah pendapat yang menurut beliau itu yang paling kuat. Ya, itu yang paling kuat. Baik. Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa ayat ini At-Taubah ayat 74 menceritakan tentang Al-Julas bin Suwaid, seorang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Wallah la in kana Muhammadun sadiqan ala ikhwanina alladhina hum sadatuna wa khiyarina la nahnu syarrun minal hamir." Artinya, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar dan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan pemimpin-pemimpin kita, niscaya kita lebih buruk daripada keledai. Artinya, kalau saya beriman kepada Nabi Muhammad SAW, saya lebih hina daripada keledai. Ini menghina Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang disebut dengan perkataan kufur. Yaitu, Al-Julas bin Suwaid bin Samit mengatakan perkataan seperti itu. Tapi pendapat yang lebih kuat tadi, orang-orang munafik mengatakan seperti perkataan di dalam surat Al-Munafiqun ayat 8. Wallahu a'lam. Silakan kita azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya. Jadi itu cerita pada surah At-Taubah ayat 74. Dan itulah yang disebut dengan kalimat al-kufr, perkataan kekafiran. Dan telah menjadi kafir sesudah Islam. Jadi perkataan kekafiran tadi ada dua riwayat. Yang pertama surat Al-Munafiqun ayat 8. Dan yang kedua yaitu perkataan Al-Julas bin Suwaid As-Samit. Yang mengatakan kalau kami beriman kepada Muhammad, misalnya kami lebih buruk daripada keledai. Ini sangat menghinakan seperti ini. Ya. Baik. Sekarang penulis pensyarah mengatakan wa qala ta'ala fil ladzina qalu ma ra'ayna mithla qurra'ina haula akdzaba al-sunan wa arghaba butunan wa ajbana 'inda al-liqa ya'nuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashhabah wa la in sa'altahum man la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Artinya, perhatikan, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang orang-orang yang berkata, kami tidak pernah melihat seperti para pembaca Al-Qur'an kita, mereka adalah orang-orang yang paling dusta lisannya, paling mementingkan perut, paling takut ketika ketemu musuh. Nah, ini cerita gini. Perhatikan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperang perang Tabuk. Perang apa? Tabuk. Salah satu peperangan yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu ketika peperangan Tabuk, maka ada orang, ada dua riwayat. Yang pertama mengatakan Wadi'ah bin Thabit. Orang ini namanya Wadi'ah bin Thabit. Ada yang mengatakan orang yang kedua adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Pemimpinnya kaum munafik. Wadi'ah bin Thabit mengatakan, ma ra'ayna ha'ula. Jadi ceritanya bahkan disebutkan di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, lebih menarik lagi ceritanya. Jadi ceritanya, ini Nabi Muhammad SAW sedang menaiki unta. Kemudian datang nih orang-orang munafik. Berpapasan dengan Nabi. Jadi mereka ini berperang juga. Lihat, orang munafik itu berperang. Subhanallah. Ya, munafik, orang munafik berperang. Ketika berpapasan dengan Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan, unzuru hadza yuftahu qusur asyam wa ya'khuduna husubani asfar. Lihat nih orang-orang baru pejuang yang akan menaklukkan istana-istana negeri Syam dan mengambil kunci-kunci benteng-benteng orang-orang Yahudi. Dia mengatakan seperti itu sebenarnya ingin apa? Merendahkan Rasul. Wah, ini nih baru pejuang nih bahasa kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang sebenarnya dikatakan oleh orang-orang munafik. Apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik yaitu ma ra'aina mithla qurra'ina. Kami tidak pernah melihat orang-orang yang suka baca Al-Qur'an, hafal Qur'an, arghaba butunan, paling besar perutnya, suka makan berarti. Wa akdzaba al-sunan, paling suka dusta. Wa ajbana 'inda al-liqa, tapi kalau lagi ketemu musuh paling pengecut. Sebenarnya itu yang dikatakan oleh siapa? Orang munafik tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, mendengar itu Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik tersebut berbicara di sebelah sana, tidak didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi perkataan mereka diperdengarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar orang-orang munafik mendengar Rasulullah sallallahu mendengar perkataan mereka, mereka datang. Wadi'ah bin Thabit tadi memegang tali kekangnya ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai liur ontanya kena dengan tangan beliau, tangan dia. Ada yang mengatakan yang memegang ini adalah Wadi'ah, ada yang mengatakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian setelah itu turunlah ayat ini, surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Artinya, dan jika kalian tanya, jika kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya kepada mereka tentang apa-apa yang mereka lakukan, maksudnya ucapan mereka tadi, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan main-main saja. Garis bawah ini baik-baik, kata-kata senda gurau dan main-main saja, nanti saya akan jelaskan apa di situ. Ya, mereka mengatakan cuma main-main, cuma menghilangkan bosannya perjalanan, karena dari Madinah menuju Tabuk naik onta, bosan perjalanan, maka kami cuma main-main. Ucapan tadi yang saya ucapkan cuma main-main wahai Rasulullah. Katakanlah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jawablah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah, abillah wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, rasulnya kalian selalu berolok-olok? Ya. Tak pantas diolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pantas juga sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diolok-olok. Tidak usah kalian minta maaf. Karena kalian kafir sesudah beriman. Ini menunjukkan walaupun main-main, kalau itu ucapan kekufuran, kufur. Ya. Dan hati-hati. Tidak ada maaf. Kufur. Artinya enggak perlu minta maaf. Yang perlu dia lakukan adalah bertobat. Jadi ada sebagian, misalkan ada pernah kejadian di Republik ini, ada orang mengatakan perkataan kufur, menghina azan. Ya. Seorang ibu tidak tahu diri menghina azan. Maka ini adalah perkataan kemurtadan. Dan tidak perlu minta maaf. La ta'tadzir qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada maaf. Tidak usah minta maaf. Kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Yang perlu dilakukan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan kekufuran tidak ada maaf. Yang dia lakukan adalah wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahibati hafizakumullah, yang menjadi inti pembicaraan kita di sini, ayat Al-Qur'an yang mengatakan qad kafartum ba'da imanikum. Karena kalian kafir sesudah kalian beriman. Ini maksudnya adalah murtad gara-gara apa? Ucapan. Jadi dua ayat tadi, At-Taubah ayat 74, At-Taubah ayat 65-66, disebutkan oleh pensyarah sebagai dalil bahwa orang bisa kafir, bisa murtad gara-gara ucapan. Paham ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, penulis kemudian menjelaskan di sini. Kata penulis, hafizahullah ta'ala, fahum kafaru ba'da imanin bisababi annahum qalu ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ulai arghaba butunan wa akdaba alsunan wa ajbara indal liqa. Mereka kafir setelah beriman. Karena mereka berkata, kami tidak pernah melihat seperti para pembaca Al-Quran kita. Siapa yang dimaksud para pembaca Al-Quran kita di sini? Nabi dan para sahabat. Mereka adalah orang-orang paling dusta lisannya. Kalau ngomong suka dusta, suka ngibul. Ya. Dan paling mementingkan perut. Dan paling takut ketika ketemu musuh. Ini penghinaan terhadap Nabi dan para sahabatnya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Ya'nuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabah. Yang mereka maksud adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Falamma alimu anna Allah auha ila rasulih sallallahu alaihi wasallam bima qalatihim ja'u ya'tadzirun. Nah, ini ada perkara penting. Perhatikan. Setelah mereka tahu bahwa Allah mewahyukan kepada rasulnya tentang ucapan mereka, segera mereka datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya kami hanya bercanda dan main-main. Yang antum harus garis bawahi di sini perkataan pensyarah, bahwa Allah mewahyukan kepada rasulnya tentang ucapan mereka. Di sini terdapat pelajaran disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan, "Fi hadhil ayat dalilun ala anna man asarra sarirah khususan as-sarirata allati yamkuru fiha bidinihi wa yastahzi'u bihi wa biayati wa rasulihi fa inna Allah ta'ala yudhhiruha wa yafdahu sahibaha wa yu'aqibahu ashadd al-iqabah uqubah." Di dalam ayat-ayat ini terdapat bukti bahwa siapa yang menyembunyikan rahasia, terkhusus rahasia yang di dalamnya dia membuat makar dengan agamanya, menghina agama, ayat-ayat rasulnya, Allah akan memperlihatkannya. Allah akan menghinakannya dan menyiksanya dengan siksa yang berat. Dan itu terbukti. Yang menghina Al-Quran, yang membakar Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran, yang menghina Rasulullah, mana ada buktinya sekarang? Benar-benar firman Allah terbukti, inna nasyi'aka huwal abtar. Bagaimana ayatnya? Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang mencelamu wahai Rasulullah, dia yang terputus. Sudah tidak ada kabarnya, dan ketika diketahui kabarnya, mati. Terbakar, mati. Jatuh, mati menggenaskan. Yu'aqibuhu asyaddal iqa'uqubah. Allah akan menyiksanya dengan siksa yang sangat pedih. Di dunia sebelum akhirat. Ya. Kenapa? Innallahi ghar. Allah subhanahu wa ta'ala cemburu. Cemburu apabila seorang hambanya mengerjakan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai menghina. Menghina, mengolok-olok agama yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran menarik. Yang antum harus tulis adalah bahwa ayat ini dalil, bukti bahwa Allah akan memperlihatkan dan menghinakan orang yang mengolok-olok agamanya. Serta menyiksa mereka di dunia sebelum akhirat. Ya. Dan itu terbukti secara realita yang ada. Ahibati hafizakumullah. Ini ayat disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 65-66. Di sini terdapat pelajaran. Para ulama mengatakan surat At-Taubah disebut oleh Imam Qatadah bin Da'amas Sadusi, murid terbesarnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Qatadah bin Da'amas. Bahwasanya surat At-Taubah nama lainnya adalah Suratul Fadhihah. Nama lainnya adalah Suratul Fadhihah. Nama lain dari surat At-Taubah adalah Al-Fadhihah. Apa arti Al-Fadhihah? Yaitu Fadhihatul Munafiqin. Surat yang membongkar buruknya orang munafik. Ya, surat Fadhihah, surat yang membongkar buruknya orang munafik. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan, "Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u, innallaha mukhrijum ma tahdharun." Orang-orang munafik, mereka takut Allah akan menurunkan ayat atau surat yang akan menceritakan tentang apa yang ada di dalam hati mereka. Kan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya enggak tahu. Dianggap ini sahabat Rasulullah SAW. Ikut berperang. Ikut sholat. Ikut puasa. Tapi enggak tahu. Makanya orang munafik takut. Allah akan menurunkan pada mereka. Allah akan menurunkan tentang mereka. tentang apa yang ada dalam hati mereka. Kata Allah, "Kulistazu, silakan kalian olok-olok." Ya. Meskipun secara tersembunyi, silakan. Innallah mukhrijum ma tahzar. Allah akan mengeluarkan apa yang mereka takutkan. Sama ini. Ya, seperti yang disebutkan tadi, Allah mewahyukan kepada Rasul. Maka hati-hati para ikhwah. Saya berpesan, hati-hati. Jangan sampai orang-orang yang menghina Allah, meskipun di zaman sekarang di media sosial, ya, orang mudah katanya menghina Allah. Menghina Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebagai umat Islam, tidak perlu kita mengumpat. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah menyuruh dia bertobat. Menjelaskan keindahan Islam, keagungan Allah, keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu mengumpat. Kenapa? Karena ayat ini Allah akan memperlihatkan, menghinakan dan menyiksa orang tersebut dan itu sudah terbukti di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terbukti. Ya, ini ahibati hafizakumullah. Baik, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis. Pensyarah mengatakan, "Falamma 'alimu anna Allah auha ila rasulih bima qalatim ja'u ya'tadzirun wa yaqulun." Sesungguhnya segera mereka saja datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Sesungguhnya kami hanya bercanda dan main-main saja. "Natahaddatsu haditsar raghb naqta'u bihi 'ana tariq." Yang artinya hanya perbincangan sepanjang jalan agar jalan terasa tidak jauh. Maksudnya menghilangkan kebosanan. Lagi ngobrol-ngobrol. Ini menjadi pelajaran, hati-hati. Kalau kita keasikan ngobrol, jangan menghinakan agama. Salah satu trik iblis mengganggu manusia, menyimpangkan manusia dari jalan Allah adalah keasikan kebanyakan ngobrol, akhirnya menghinakan agama. Maka hati-hati. Ya. Jangan sampai seseorang terlalu banyak ngobrol yang tidak bermanfaat, ujung-ujungnya menghina agama. Kemudian wa yaqulun war rasul sallallahu alaihi wasallam la yaltafitu ilaihim wa la yazidu an yatlu hadhihi al-ayah qul abillah wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru ba'da imanikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh kepada mereka, bahkan beliau tidak lebih membaca ayat berikut. Katakanlah, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah iman. Ini juga sikap kita kalau ada orang yang menghina. Tidak usah ditemani. Tidak usah dihebohkan. Hanya diancamkan kepada mereka siksa. Dan diajak bertobat. Ya. Dan dijelaskan keagungan Allah, keagungan Rasulullah, keagungan Al-Quran. Jelaskan yang mereka hina dari simbol-simbol atau syiar-syiar keislaman. Fadalla anna alladhi yatalaffadhu bikalamil kufri ghayra mukrahin fa innahu yakfur walau za'ma annahu yamzahu wa yal'ab. Ini menunjukkan bahwa orang yang berucap dengan ucapan kufur tanpa ada paksaan, maka ia menjadi kafir karenanya, meski ia beranggapan bahwa itu hanya candaan dan main-main. Artinya, meski benar-benar bercanda, meski benar-benar main-main. Kalau orang munafik tadi kan bukan bercanda, tapi apa? Mengolok-olok. Bedakan tiga hal itu ya. Betul-betul beneran bercanda dengan mengolok-olok. Orang munafik tadi mengolok-olok. Ini kalau bercanda saja beneran. Nah, ahibatiyah habibakumullah ta'ala. Di sini terdapat pelajaran. Sedikit masalah fikih. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah bercanda, mengolok-olok dalam perkara kekufuran, nikah atau jual beli. Apakah terjadi atau tidak? Kalau seandainya bercanda mengolok-olok dalam perihal kekufuran, maka terjadi. Apakah juga terjadi kalau perihal dalam nikah? Misalkan aman, kalau seandainya antum bisa lari 10 kali keliling lapangan Masjid Imam Syafi'i ini, maka saya akan nikahkan dengan perawan. Sekalinya sidin bisa 12 kali. Nah, ini dihukumi apakah bisa atau tidak? Apakah terjadi nikahnya atau tidak? Ini kalau seandainya ada seorang bapak mengatakan, "Man, anak punya anak perempuan. Kalau ente bisa keliling lapangan Masjid Imam Syafi'i 12 kali, maka anak perempuan ana jadi istri ente." Lari dapat 15 kali. Maka jadi atau tidak? Maka sebagian ulama berpendapat bahwasanya thalathun jidduhun najid wa hazluhun najid. Tiga perkara yang sungguh-sungguhnya jadi dan bercandanya jadi. Nikah, talak, rujuk. Maka ini enggak boleh main-main dalam nikah, talak, rujuk. Nah, sampai ke situ pembicaraan para ulama. Begitu juga jual beli. Kalau main-main apakah jadi atau tidak? Maka terjadi khilaf di antara ulama. Wallahu alam, saya tidak terlalu ingin masuk ke dalam permasalahan tersebut. Yang jelas jangan main-main dalam tiga hal ini. Dalam perkara agama, nikah, ataupun jual beli. Jangan pernah berolok-olok dalam tiga perkara ini. Ya. Baik. Wa fi hadha raddun ala murji'atil 'asr alladhina yaqulun la yartaddu man qala kalamal kufri hatta ya'taqida bi qalbihi ma qalahu lisanuh. Artinya, dan ini juga merupakan bantahan terhadap orang-orang murji'ah. Nah, ini saya harus jelaskan istilah. Karena antum enggak paham. Ya. Murji'ah masa kini yang mengatakan bahwa orang yang mengucapkan ucapan kekufuran tidak menjadi kafir hingga ia meyakininya dengan hatinya apa yang diucapkan oleh lisannya. Ini semua yang dijelaskan dari awal tadi bantahan kepada kaum namanya murji'ah. Apa itu murji'ah? Ini kemarin di Masjola Al-Faruq saya sudah jelaskan. Ya. Murji'ah ada dalam masalah akidah, permasalahan akidah disebutkan oleh para ulama namanya mas'alatul iman, keimanan. Ahlus sunnah di pertengahan, dan selalu ahlul bid'ah di antara oposisi kanan dan oposisi kiri. Selalu seperti itu. Sebagaimana agama Islam di pertengahan di antara agama-agama lain, di antara sikap terlalu berlebihan, sikap agama terlalu berlebihan lebih kanan, atau sikap agama terlalu berlebihan lebih kiri. Maka begitu juga kelompok ahlus sunnah. Di antara dua kelompok yang menyimpang antara ifrat dan tafrit. Ifrat terlalu berlebih-lebihan dalam mengagungkan sesuatu. Tafrid terlalu berlebih-lebihan dalam meremehkan sesuatu. Dalam masalah iman, ahlus sunnah wal jamaah meyakini. Satu, iman yazid wa yanqus. Yazid, mas Yazid, mas Yazid. Yazid, bertambah. Wa yanqus, berkurang. Bertambah dengan ketaatan. Berkurang dengan maksiat. Oke, baik. Ini keyakinan ahlus sunnah di dalam masalah iman. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kalau ada seorang mukmin yang bermaksiat, menurut ahlus sunnah dia adalah seorang yang beriman. Atau mukmin. Tetapi kurang imannya. Ini hukumnya di dunia. Kalau ada orang beriman, ya, bermaksiat, maka beriman dia, namanya mukmin. Tetapi kurang imannya, dalam bahasa Arabnya mukminun naqisul iman. Mukmin yang kurang imannya. Itu di dunia namanya seperti itu. Di akhirat nasibnya bagaimana? Tahta masyiatillah. Di bawah kehendak siapa? Allah. Ini di akhirat. Oke? Baik. Ini keyakinan Ahlus Sunnah dalam masalah iman. Di sebelah kanan kita ada namanya kaum Khawarij. Dalam masalah keimanan, kaum Khawarij mengatakan al-iman juz'un wahid. Iman itu satu bagian. La yatajazza. Dia tidak akan berpisah-pisah. Imma beriman atau imma kafir. Enggak ada yang namanya kurang, enggak ada yang namanya tambah. Imma iman, imannya seperti Abu Bakar As-Siddiq, atau kafir seperti Abu Jahal. Paham ini? Nah, orang Khawarij menganggap bahwa satu, iman, apa tadi? Satu bagian. Tidak berkurang, tidak bertambah. Menurut orang Khawarij, apabila seorang mukmin bermaksiat, maka di dunia dia disebut sebagai seorang kafir apabila maksiat yang dia lakukan adalah dosa besar. Seperti berzina, mencuri, minum khamar, berjudi, main wanita, homoseksual, ya, lesbian. Menurut orang kafir, menurut orang Khawarij, orang ini kafir. Keluar dari Islam. Maka di dunia mereka sebut sebagai apa? Kafir. Kafir. Halal darahnya, halal hartanya. Kafir. Ya. Contoh di dalamnya adalah orang yang berhukum kepada selain Allah. Mereka mengatakan kafir. Makanya orang-orang yang suka ngebom, yang suka mengkafirkan kaum muslimin, ini inti masalah dari sini. Ya, adapun praktek orang lagi ngopi dibom, nah itu ini masalahnya. Asik-asik ngopi dibom. Orang asik-asik lagi makan mie ayam dibom. Apa hubungannya mie ayam sama bom coba? Nah ini ya, dia mengkafir. Kenapa? Karena pemerintah memakai Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 bukan hukum Al-Quran, bukan hukum hadis menurut mereka. Siapa yang berhukum kepada selain Al-Quran dan hadis maka kafir. Rakyat yang setuju di bawahnya ikut kafir. Menurut kaum. Kalau kafir halal darahnya, ya halal hartanya, maka karena halal darahnya asik-asik minum kopi di bom. Asik-asik makan mie ayam di bom. Paham? Baik. Itu di dunia. Ya, ini hukum di dunia. Pelaku dosa besar kafir. Adapun hukumnya di akhirat yaitu kekal abadi di mana? Kekal abadi di neraka. Gak dapat syafaat, gak ada kompensasi, gak ada dispensasi, kekal abadi di neraka. Ini kaum Khawarij. Sebelahnya kaum Murji'ah. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh. Jadi kita ini banyak pahalanya. Mau baca kitab sebanyak ini dapat satu kalimat yang aneh penjelasannya sepanjang ini. Satu kata yang aneh penjelasannya harus dijelaskan sepanjang ini. Paham? Ya. Murji'ah. Murji'ah mereka mengatakan sama dengan kaum Khawarij. Iman satu tidak dibagi-bagi. Ya. Kemudian mereka mengatakan bahwa maksiat tidak membahayakan keimanan. Bahayakan keimanan. Sangat berbeda 180 derajat dengan orang-orang apa? Khawarij. Orang Khawarij, penyakit mereka adalah mendahulukan ayat atau nas dalil ancaman. Ancaman. Barang siapa yang wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang beriman, maka balasannya neraka jahannam. Ayat ancaman. Kekal di dalamnya. Ayat ancaman. Dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Ayat ancaman. Mereka dahulukan ini. Berbeda dengan kaum Murji'ah. Mendahulukan nas, yaitu dalil-dalil tentang rahmat. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Ada seorang syekh duduk lagi ngajar. Kemudian ada orang dari pintu datang. Syekh, saya beritahu kepadamu, istrimu berzina. Syekhnya marah. Marah syekhnya. Ayo kita ke sana. Kita labrak. Ada muridnya mengatakan, Syekh, bukankah dia masih sempurna imannya? Meskipun berzina. Syekhnya kemudian terdiam. Kalau begitu, kita lanjutkan pelajaran. Itu bahayanya Murji'ah. Bahwa maksiat tidak membahayakan keimanan. Ya. Di dunia, menurut orang Murji'ah, siapa yang bermaksiat, maka orang yang beriman yang bermaksiat, maka dia adalah mukmin. Sempurna imannya. Seperti iman Abu Bakar As-Siddiq. Bahaya ini. Itu di dunia. Di akhirat apa namanya? Di akhirat masuk surga. Mungkin tanpa hisab. Paham sekarang? Ini salah satu dari permasalahan akidah yang begitu panjang dijelaskan oleh para ulama. Anda membahasnya cuma 5 menit, nyaman lah. Orang satu semester belajar nih. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, penulis pensyarah mengatakan, ini juga merupakan bantahan terhadap orang-orang Murji'ah pada masa kini yang mengatakan bahwa orang yang mengucapkan ucapan kekufuran tidak menjadi kafir hingga ia meyakininya dengan hatinya. Apa yang diucapkan oleh lisannya tersebut. Orang Murji'ah zaman sekarang, mau dia mengucapkan ucapan apapun, tidak akan mempengaruhi imannya. Sampai dia meyakini di dalam hatinya. Itu orang Murji'ah yang meremehkan maksiat. Ya, meremehkan apa? Maksiat. Makanya pada ikhwah, orang-orang takfiri, kaum Khawarij, menuduh para ustadz ahlus sunnah bermanhaj salaf dengan Murji'ah. Kenapa? Karena tidak mau ngebom. Membiarkan orang yang berhukum kepada selain Allah dengan tunduk patuh kepadanya. Bahkan mendoakannya di mimbar-mimbar. Kebiasaan kita kan mendoakan para pemimpin di mimbar-mimbar agar mereka soleh, agar mereka mendapatkan kebaikan. Ya, ini adalah pemikiran yang keliru. Kenapa? Karena orang yang berhukum kepada selain Allah dengan selain hukum Allah, Abdullah bin Abbas mengatakan, kufrun duna kufur. Kekufuran di bawah kekufuran. Yaitu kekufuran yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan tugas kita ketika ada pemerintah yang melakukan penyimpangan agama, bermaksiat, tugasnya menasehati sesuai dengan kemampuan. Bukan memberontak. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Wa kadzalika alladhi yad'u ghaira Allah. Saya ulangi. Ah tadi. Ayo. Wa kadzalika alladhi yad'u ghaira Allah wa yastaghiithu bi ghairillah fa yaqulu li ahadin al-amwat ya fulan aghithni ya fulan anqidhni yunadi al-mauta wal-maqburin aw yunadi ash-shayatina wal-jin aw yunadi al-ghaibina wa yastanjida wa yastanjidu bihim idza da'a ghayra Allah wastaghatha bighayri Allah min al-amwat wal-ghaibin fa innahu yakfur bidzalik. Demikian juga maksudnya, demikian juga ucapan yang membuat kekufuran itu maksudnya dengan orang yang memohon kepada selain Allah, sama ini dia mengucapkan dengan lisannya yaitu permohonan kepada selain Allah, minta pertolongan kepada selain Allah, seperti berkata kepada mayat, kepada orang yang sudah dikubur, wahai funan, tolonglah aku, aghithni, tolonglah aku dalam kesempitan, padahal orangnya sudah mati. Enggak boleh. Sama juga dengan perkataan al-madad, al-madad. Kami minta madad, minta madad, minta pertolongan, minta kekuatan kepada orang yang sudah mati. Tidak diperbolehkan. Wahai fulan, selamatkan aku, kepada orang yang sudah mati. Ia memanggil orang yang sudah mati dan orang yang sudah dikubur. Memanggil setan dan jin. Atau memanggil makhluk gaib. Serta minta keselamatan kepadanya. Dan saya ingin nasihatkan. Dari hati yang paling dalam. Tidak menginginkan apapun kecuali kebaikan. Terimalah nasihat ini dengan selapang-lapangnya. Mintalah hanya kepada Allah. Doakanlah orang yang ada di dalam kubur. Janganlah berdoa kepada orang yang di dalam kubur. Berdoalah hanya kepada Allah. Dan doakanlah orang yang di dalam kubur. Jangan pernah berdoa kepada orang yang di dalam kubur. Itu nasihat. Semoga dari hati yang paling dalam. Hanya menginginkan agar kaum muslimin senantiasa tetap tauhidnya. Tinggalkan orang yang sudah mati dalam berdoa. Berdoalah hanya kepada Allah. Kerjakan seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerjakan seperti yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Apa susahnya para ikhwan? Minta kepada Allah, apa susahnya? Tinggalkan orang yang ada dalam kubur dalam berdoa. Tetapi doakan orang yang di dalam kubur, bukan berdoa kepadanya. Mereka lebih memerlukan doa dibandingkan didoai. Mereka lebih memerlukan kita mendoakan mereka dibandingkan kita berdoa kepada mereka. Ya, ini nasihat dari hati yang paling dalam. Bukan berarti meremehkan orang yang ada di dalam kubur tersebut. Akan tetapi kita dituntut untuk beribadah murni hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah secara murni, ikhlas. Hunafa'a lillah. Tegak hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ini, ahibati hafizakumullah. Kalau seandainya meminta kepada orang mati itu diperbolehkan sebagai perantara antara kita dengan Allah, maka niscaya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id, kemudian Talhah, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, 10 orang yang dijamin masuk surga, niscaya akan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Tapi belum ada satu dalil pun. Maka murnikan ibadah dan tidak ada ruginya. Enggak ada ruginya mengerjakan perintah Allah, bahkan di situ kebahagiaan dan keselamatan. Enggak ada ruginya ketika Allah berfirman, waqala rabbukum ud'uni. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Enggak ada ruginya minta kepada Allah. Bahkan yang ada adalah keberuntungan, keselamatan, kebahagiaan minta kepada Allah. Karena Allah menjanjikan, astajib lakum. Aku akan kabulkan permintaan kalian. Enggak ada ruginya. Orang yang mentauhidkan Allah tidak akan ada ruginya. Kalau seandainya Anda mengatakan, lalu kami tinggalkan orang-orang saleh yang kami cintai. Bukan ditinggalkan, malah berdoa kepada Allah agar mereka dirahmati. Tapi untuk doa, jangan berdoa kepada mereka. Berdoalah kepada Allah. Ya. Ini saya nasihatkan, minta kepada Allah. Dan kita ma'alaina illal balagh. Kita cuma menyampaikan. Ya. Pilihan ada di tangan Anda. Kata orang Tanjung, the choice is yours. Hah? Silahkan pilih. Mau minta sama Allah langsung, yang maha pengasih, yang maha kuasa, pencipta, pengatur. Atau minta kepada orang mati. Yang tidak berkuasa, tidak mengatur, tidak mencipta. Bahkan kalau seandainya kuburannya dibongkar, kemudian tulang belulangnya disatukan, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Paham ini ahibati? Hafizakumullah ta'ala. Nah ini termasuk di dalamnya, wahai fulan tolonglah aku, wahai fulan selamatkan aku. Ia memanggil orang yang sudah mati dan yang sudah dikubur. Memanggil setan dan jin atau memanggil makhluk gaib serta meminta keselamatan kepadanya. Jika seseorang, idza da'a ghairallah wastaghatha bighairillah minal amwat wal ghaibin fa innahu yakfuru bidzalik. Jika seseorang memohon kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah dan semisal orang yang sudah meninggal dan makhluk gaib, maka ia telah kafir karenanya. Kenapa? Karena mengucapkan ucapan kekufuran. Meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Faman talaffadha bil kufri kafara illa an yakuna mukrahan. Barang siapa berucap dengan kekufuran, maka ia telah kafir kecuali dalam keadaan kondisi terpaksa. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa makna terpaksa. Atau kita baca dulu sampai selesai, nanti baru saya akan sebutkan apa makna terpaksa ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imani illa man uqriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa 'alaihi ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim." Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allah la yahdi al-qaumal kafirin. Wa qala ta'ala la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dzalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah. Artinya, barang siapa yang kafir dengan, sekarang gini, penulis menyebutkan surah An-Nahl ayat 106 sampai 107 ini sebagai dalil bahwa orang yang mengucapkan kalimat kekufuran atau mengerjakan perbuatan kekufuran, apabila dipaksa, tidak kena hukum kekufuran. Maka dalilnya ini. Dalil dipaksa. Ya, dalilnya ini. Barang siapa yang kafir kepada Allah, sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir. Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya. Dan baginya azab yang besar. Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih daripada akhirat. Dan bahwasanya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Ini ayat yang menunjukkan bahwa orang yang dipaksa tidak berdosa. Ditodong. Ayo, murtad. Maka dia ucapkan dengan lisannya. Maka pada saat itu tidak berdosa atasnya. Kalau dia mengucapkannya. Ya, tapi dengan syarat-syarat yang akan saya sebutkan nanti. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali. Maksudnya menjadi wali di sini menjadi penolong. Wali di sini penolong. Ya, bukan wali yang kita kenal. Wali di sini adalah penolong, bukan istilah wali di dalam ilmu akidah. Wali di sini penolong dengan meninggalkan orang-orang beriman. Maksudnya begini. Orang-orang mukmin tidak boleh mengambil orang-orang kafir sebagai penolong. Tapi tidak mengambil orang-orang mukmin sebagai penolong. Ini enggak boleh. Ini kekufuran. Ya. Barang siapa berbuat demikian, maka niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. Maksudnya Allah tidak akan menolongnya. Kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Nah, inti pembicaraan dari kata-kata kecuali. Karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Maksudnya, kecuali kalau terpaksa. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 28. Penulis kemudian mengatakan, hadza huwal mukrah. Inilah orang yang dipaksa. Fa idza talaffadzal insanu bi kalimatil kufr. Jika seorang berucap dengan kalimat kekufuran, karena terpaksa, wa ajbara bi an yatalaffadha biha, karena dipaksa akan dibunuh, ya, au yaqtul au yuqtal, atau dibunuh, au yu'adzab, atau disiksa, fala ba'sa bi an yaqul ma yatakhallasu bihi minal ikrah, maka tidak ada dosa baginya untuk mengucapkan sesuatu yang bisa melepaskan diri dari paksaan tersebut. Ma'atmi'nani qalbihi bil iman, selama hatinya masih tetap dalam keimanan. Ini enggak apa-apa kalau begini. Waqad rakhasallahu fi an yatakallama bi kalimatil kufr takhallusan minal ikrah wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan bagi seseorang untuk berucap dengan kalimat kekufuran untuk melepaskan diri dari paksaan, sementara hatinya tetap dalam keimanan. Yang penting apa? Hatinya. Lisannya tidak mengapa, tetapi yang penting hatinya tetap dalam keimanan. Wa innama yatalaffadhu bil lisan faqat. Yang artinya, artinya ia hanya berucap dengan lisannya saja. Ammal qalbu fala ahada yastati'u an yatasarrafa fihi ila Allah Subhanahu. Adapun hatinya, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengatur hatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun fil iman. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan. Surah An-Nahl ayat 106. Nazalat hadhil ayah fi Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ayat ini turun berkenaan dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Kana al-musyrikun yu'adzibunahu wa yukrihunahu ala an yasubbar rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik menyiksa dia dan dipaksa untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang-orang musyrik memaksa Ammar bin Yasir untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatalaffadha bi kalamin fihi masabbatan lirrasul yuridu takhallusa minal kuffar. Yang artinya kemudian ia mengucapkan kata-kata yang mengandung celaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ingin lepas dari siksaan orang-orang kafir. Ya, karena ingin lepas dari siksaan orang-orang kafir. Walam yakun fi qalbihi bughdun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sementara tidak ada sedikit pun dalam hatinya kebencian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala karahiyata li dinil Islam bal huwa mutma'innu bil iman. Dan ataupun kebencian terhadap agama Islam enggak ada dalam hatinya, akan tetapi ia tetap tenang dalam keimanannya. Falamma qalahu maqalatahu ja'a nadiman ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa dzakara lahu ma waqa. Setelah itu ia mengucapkan kata-kata itu, ia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam penuh penyesalan dan menceritakan apa yang terjadi. Lalu Rasulullah SAW bertanya, kaifa tajidu qalbak? Bagaimana hatimu? Maka ia menjawab, ajidu mutmainnan bil iman. Artinya ia menjawab, saya dapati tetap tenang dalam keimanan. Qala in adu fa'ud. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, jika mereka kembali menyiksamu, maka kembalilah ucapkan seperti itu. Ini kalau dipaksa. Maka diperbolehkan seseorang mengucapkan seperti itu kalau dipaksa. Ya, para ikhwah yang dirahmati Allah SWT. Nah, sekarang saya ingin sebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan paksaan. Ya. Hukum-hukum yang berkaitan dengan paksaan. Syarat pemaksaan. Satu, hendaknya orang yang memaksa sanggup untuk melaksanakan apa yang diancamkannya. Hendaknya orang yang memaksa sanggup untuk melaksanakan apa yang diancamkannya. Dua, besar, saya ulangi, dua, di dalam perakiraan seorang yang dipaksa bahwa orang yang memaksa benar-benar akan melaksanakan ancamannya. Dalam perakiraan orang yang dipaksa bahwa orang yang memaksa akan benar-benar melaksanakan ancamannya. Artinya gini, ada si fulan dipaksa. Si fulan ini dia mengira, ini kalau sudah maksa begini ini kayaknya beneran. Prasangka dia dengan prasangkaan yang besar saja sudah mencukupi untuk dia melakukan apa yang dipaksa. Jadi kalau seandainya si fulan ini merasa bahwa dia si yang memaksa ini benar-benar akan melakukan apa yang diancamkannya, baru sangkaan, tetapi sangkaannya besar, maka dia tidak mengapa untuk melakukan apa yang diancamkan padanya, apa yang dipaksa padanya, maksud saya. Yang keempat, yang ketiga, hendaknya sesuatu yang dipaksakan adalah yang dibenci oleh syariat. Hendaknya sesuatu yang dipaksakan adalah yang dibenci oleh syariat. Seperti menghabiskan nyawa atau menghilangkan anggota tubuh atau menghilangkan harta. Apa maksud yang ketiga ini? Jadi kalau ada si fulan A dipaksa oleh B, dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran B A ini. Ya, B memaksa A untuk mengucapkan kalimat kekufuran. Kalau tidak mengucapkan, maka saya bunuh engkau. Atau saya buat cacat engkau. Atau saya ambil seluruh hartamu. Maka ini baru A boleh mengerjakannya. Ya. Tapi kalau seandainya kata yang memaksa, ayo kamu. Kamu harus mengucapkan kalimat kekufuran. Kalau tidak, saya suruh push up. Ini ancamannya bukan ancaman menghilangkan nyawa, membuat cacat, atau menghilangkan harta. Paham ini? Yang keempat, orang yang dipaksa sebelumnya, sebelum diancam, sebelum dipaksa, dia menolak paksaan tersebut. Menolak perkataan tersebut, menolak perbuatan tersebut. Ya, sebelumnya dia harus menolak. Jangan langsung, ayo, ucapkan kalimat kekufuran. Belum dipaksa nih, belum diancam. Ya, kalau dia langsung menerima, oh, kufur nih. Tapi kalau kamu kalau tidak mengucapkan, saya bunuh, saya buat cacat, saya ambil hartamu, saya perkosa istrimu. Alhamdulillah. Maka pada saat itu baru dia melakukan paksaan. Asalnya dia wajib apa? Menolak. Itu yang kelima. Yang keenam. Yang kelima sekarang. Yang kelima. Hendaknya ancaman yang diancamkan dilakukan dengan segera. Artinya, kamu kalau tidak mengucapkan kalimat kekufuran, saya bunuh tahun depan. Nah ini enggak boleh. Ya. Kalau dia katakan, kalau kamu tidak mengucapkan kalimat kekufuran, saya bunuh sekarang. Segera. Hendaknya ancaman dengan segera. Yang keenam. Apabila dia mengucapkan kalimat kekufuran yang dipaksakan, dia akan terlepas dari ancaman. Apabila dia mengucapkan kalimat kekufuran yang diancamkan, yang dipaksakan, maka dia akan terlepas dari ancaman. Kalau seandainya tidak terlepas dari ancaman, maka ini sama saja. Berarti tidak perlu dia mengucapkan seperti itu. Artinya gini, ayo kamu ucapkan kalimat kekufuran, hina nabimu. Kalau tidak, saya akan tembak. Kemudian yang dipaksa mengatakan, kalau saya ucapkan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW bagaimana? Tetap saya tembak. Ya enggak usah berarti. Ya, tidak usah diucapkan kalimat kekufuran pada saat itu. Baik. Itu kira-kira beberapa syarat seseorang boleh mengucapkan kalimat kekufuran ataupun melanggar syariat saat ada paksaan. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Nah, ada pertanyaan? Waktu kita 5 menit lagi pertanyaan. Bagaimana jika dalam ketidaktahuan kemudian melakukan perbuatan pembatal keislaman? Apakah keislamannya sudah batal? Nanti kita akan bahas pada mukaddimah ini. Syarat-syarat pembatal keislaman apabila dia mengetahui. Adapun yang tidak mengetahui, maka nanti ada penjelasannya. Wallahu a'lam. Apa hukum ketika teman saya menjawab salam dengan mengolok-olok? Maka jawabannya, semua yang mengolok-olok salam, maka perbuatannya kekufuran. Semua yang mengolok-olok syiar agama, perbuatannya kekufuran. Lihat ya jawaban saya, perbuatannya. Bukan orangnya, pelakunya ya. Pelakunya harus dinasehati, harus ditegakkan ilmu keislaman, harus dihilangkan hal-hal yang menghalanginya untuk dihukumi sebagai kekufuran. Ya, maka pada saat itu baru bisa dihukumi. Apakah mensifati Allah dengan sifat yang tidak pernah Allah sandarkan kepadanya juga termasuk perkataan kekufuran? Misal, Allah adalah Tuhan yang tidak pencemburu. Maka jawabannya, pertama, ini adalah pensifatan Allah dengan sifat yang keliru. Yang benar adalah Allah pencemburu. Nah, kalau ada orang yang menafikan sifat Allah, kufur perkataannya. Saya ulangi. Kalau ada orang yang menafikan sifat Allah, maka kufur perkataannya ataupun perbuatannya. Ya. Maka yang benar Allah pencemburu. Kapan Allah cemburu? An yaznia 'abduhu au tazniya amatuh, saat hamba laki-lakinya berzina atau saat hamba perempuannya berzina. Dalam riwayat yang lain, an ya'tiya ma harramahullah, saat hamba-hambanya mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah. Itu Allah cemburu saat itu. Allahu a'lam. Dan maksud cemburu di sini, Allah murka, marah karena agamanya diolok-olok. Apakah mengolok-olok sunnah Rasulullah SAW termasuk mengolok-olok Rasulullah SAW? Iya. Termasuk mengolok-olok Rasulullah SAW mengolok ajarannya. Berarti apabila ajarannya diolok, berarti yang membawa ajaran tersebut pun juga diolok-olok. Seperti mengolok kalau berjenggot seperti kambing dan celana cingkrang seperti orang kebanjiran. Iya. Ya, ini termasuk mengolok-olok agama, ya, yang tidak, yang diharamkan. Perbuatan mengolok-oloknya termasuk daripada mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kalau golongan Khawarij mendahulukan ayat ancaman dan golongan Murji'ah mendahulukan ayat ampunan, bagaimana bagi ahlu sunnah, apa yang harus didahulukan? Orang ahlu sunnah balance, sama antara ayat ampunan dan ayat siksa ancaman. Antara rasa harap dan rasa takut sama. Ya, selalu berada di antara dua sifat ini. Ar-raja wal-khauf. Seperti para nabi alaihissalam. Yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka para nabi berdoa kepada kami dengan berharap dan takut. Jadi selalu ada di antara rasa harap dan rasa takut. Allahu a'lam. Bagaimana nasib orang yang bermaksiat dosa besar dan dia tidak sempat bertobat sebelum azalnya? Apakah dia kekal di neraka? Semestinya Anda sudah bisa jawab. Hah? Menurut ahlu sunnah bagaimana? Angkat tangan. Nah. Menurut ahlu sunnah di dunia namanya apa? Orang bermaksiat. Orang yang beriman yang kurang imannya. Di akhirat nasibnya bagaimana? Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini melakukan dosa besar. Berbeda dengan dosa kesyirikan kekufuran. Maka siapa yang mati dalam dosa kesyirikan kekufuran, Allah tidak mengampuninya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya dan akan mengampuni dosa selain itu. Pokoknya dosa selain syirik di bawah kehendak Allah. Siapa yang dikehendaki oleh Allah diampuni, diampuni. Siapa yang dikehendaki oleh disiksa, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan naudzubillah orang minum khamar. Habis minum khamar dia berzina. Habis berzina dia bunuh perempuan yang dia zinai. Habis dia bunuh diri. Oh, lengkap sudah. Siangnya dia makan harta riba. Ya, lengkap tuh sudah. Orang ini mati dalam keadaan seperti itu, belum sempat bertobat. Maka menurut keyakinan ahlu sunnah apa? Di bawah kehendak Allah. Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah mengampuni dengan keadilannya. Jika Allah menghendaki, Allah menyiksa dengan hikmahnya. Asalkan bukan kesyirikan kekufuran, maka di bawah kekuasaan Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Adakah orang kafir masuk Islam karena mengawini wanita muslimah, tapi setelah itu dia tidak pernah sholat dan ibadah lainnya? Apakah seorang seperti ini masih dihukumi sebagai orang muslim? Yang tidak sholat tidak Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka sholata muta'ammidan bi ghairi udhrin fala islama lah." Atau perkataan Umar bin Khattab, "La hadza fil Islam man taraka sholata muta'ammidan." Tidak ada bagian dalam Islam sama sekali bagi siapa yang meninggalkan sholat ya dengan sengaja. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Jarak perjanjian antara kami dengan orang-orang musyrik adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Yang tidak salat kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz diberi kebaikan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang berdoa dan seluruh kaum muslimin juga demikian. Amin. Bolehkah mengambil poin-poin penting dalam video Ustaz kemudian videonya diupload dan Instagram? Silahkan, tidak mengapa. Asal jangan dipotong untuk mengadu-ngadu dengan orang lain. Ini kalau Anda punya masalah dengan saya ada di Banjarmasin, tanyakan saya langsung. Contoh masalah kunut, ya. Contoh masalah maulid, saya ada di Banjarmasin. Tanya, diskusi, apa salahnya? Ya, kalau ada Anda bermasalah dengan saya, datangi ke rumah. Oh, tunggu di masjid, tunggu. Dan saya kebiasaan sekarang, mulai saat sekarang ini, setelah pembahasan ini, saya biasanya masuk ke dalam, kemudian pulang lewat sana. Saya sekarang kebiasaan sholat di sini, meskipun itu tidak saya sukai. Sholat di sini, habis sholat saya duduk sebentar. Kalau ada yang bertanya, saya akan jawab. Ya, itu salah satu sebab saya sekarang sholat di sini. Saya biasanya di dalam, kemudian pulang lewat belakang. Tapi karena mungkin ada yang ingin bertanya, ada pertanyaan khusus, ada yang ingin menyanggah, atau ada apa, dia malu untuk di depan orang banyak, maka silahkan, saya tunggu. Ya, maka tidak mengapa dipotong video-videonya jika itu bermanfaat. Dan dengan syarat yang kedua, jangan sampai dibarengi dengan suara musik apapun. Mau suara apa aja, jangan sampai dibarengi dengan suara musik apapun. Biar lebih syahdu, biar lebih menangis, enggak perlu. Ya, tidak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fik wa fik barak. Bagaimana hukumnya? Jika ada orang yang murtad kemudian masuk Islam lagi. Kemudian murtad lagi, pindah agama, masuk Islam lagi. Apakah keislamannya tetap Allah ridhai? Apakah amal saleh sebelum ia murtad hilang atau tidak? Ada ayat yang menyebutkan akan hal ini. Innal ladzina kafaru tsumma matu. Tsumma kafaru, tsumma matu. Sesungguhnya orang-orang yang tsumma aslama, maksud saya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kemudian masuk Islam lagi. Kemudian masuk Islam lagi. Ya, kemudian kafir lagi, maka mereka ini batasannya cuma dua kali. Kali yang ketiga tidak diterima keislamannya. Ya, kali yang ketiga tidak diterima keislaman. Bentar saya carikan ayatnya. Surat An-Nisa ayat 137. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru. Sesungguhnya orang beriman lalu kemudian dia kafir. Kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi. Ya. Kemudian bertambah kekufurannya. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Maka Allah bertambah kekufurannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberikan ampunan untuk mereka. Dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Jadi batasannya cuma dua kali. Ya, yang pertama iman, kufur. Iman lagi, kufur lagi. Ya, setelah itu tidak lagi. Wallahu a'lam. Apakah amal saleh sebelum ia murtad hilang atau tidak? Kalau ia masuk Islam lagi dan masih ada batas tadi, misalkan gini, ini muslim murtad. Otomatis ketika Islam dia banyak melakukan amal soleh. Murtad, hapus amalnya. Masuk Islam lagi, kembali lagi amalnya. Paham ini? Kembali lagi amalnya. Tapi kalau murtad lagi, habis semua. Dan tidak ada ampunan setelah itu. Yang ada setelah kufur yang kedua, murtad yang kedua, tambah sesat. Ya, tambah sesat. Allahu a'lam. Cukup. bagaimana hukumnya istri marah karena kehendaknya tidak dituruti oleh suami dan marah menggebu-gebu terus memukul kepala suami. Apa hubungannya lawan murtad? Maka yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini harus didudukan, marah kenapa, mukul suami kenapa, apa penyebabnya. Kalau seandainya hanya sekedar marah, suami lupa membelikan martabak, maka kemudian dipukul kepalanya, ini tidak pantas. Berapa lama jangka waktu menghajar istri? Maksudnya memboikot istri. Menghajar itu bukan menghajar, memboikot. Memboikot istri. Maka jawabannya, hukum menghajar, memboikot adalah dilihat maslahat dan mafsadah. Apabila ada kepentingan di sana yang yang diharapkan kebaikan darinya, maka hukumnya boleh berapapun lamanya. Asalkan diharapkan kebaikan. Di antaranya Nabi Muhammad SAW memboikot 3 orang yang tidak ikut perang. Ya, tidak ikut perang Tabuk. Kemudian boleh boikot 1 bulan. Diboikot bagaimana? Mau disalami enggak mau? Mau disalami melengos Nabi Muhammad SAW. Tidak memberikan salam. Dan ngajak para sahabatnya jangan digauli. Di hari setelah 30 hari, ya, hari yang ke-40, 10 hari itu, istrinya disuruh berpisah dengannya. Benar-benar dhaqat 'alaihimul ardu bima rahbat. Rahbat. Bumi itu seperti menyempitkan mereka. Akhirnya mereka bertobat kepada Allah. Nah, ini bermanfaat. Kalau seandainya seorang suami memboikot istrinya, istrinya semakin mecal, maka jangan diboikot, dinasihati, dikasih surprise, dirayu. Ya, misalkan pas lagi dipukul, kemudian peluk dia. Lalu ucapkan, aku ditakdirkan untuk mencintaimu. Itu Sidin langsung beliukan. Ya. Maka ahibati hafizakumullah, seorang suami itu pintar-pintar merayu. Ini saya beneran nih. Seorang suami pintar-pintar merayu. Pintar-pintar berlapang dada. Anda menghadapi seorang makhluk yang Allah ciptakan, kadang ya, kadang tertawa, semenit kemudian menangis. Itu istrimu tuh. Yang Allah ciptakan perasaannya tidak sering tidak menentu. Yang Allah ciptakan pikirannya sering tidak menentu. Sen kanan belok kiri. Maka banyak-banyak berlapang dada, banyak-banyak bersabar, banyak-banyak berbuat baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Lihat, ayat-ayat hadis-hadis ditujukan kepada para suami. Gauli istrimu dengan baik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, istausu bin nisa'i khair. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para perempuan. Itu adalah wasiat kepada siapa? Para suami untuk perempuan. Karena kita menghadapi seorang perempuan yang kata Rasulullah SAW, innal mar'ata khuliqat min dhila' wa inna a'waja ma fi dhila'i a'la. Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling ada pada atasnya. Disitulah wanita diciptakan. Idza kasartahu, jika kamu berusaha meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya. Wa kasruha talaqha. Dan mematahkannya berarti mentalaknya. Jadi enggak bisa dikerasi. Ya, tidak bisa dikerasi. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami terbaik. Ini terutama saya nasihatkan kepada suami-suami preman, beraninya sama perempuan. Dikit-dikit tendang, dikit-dikit tempeleng. Ya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bermarah-marahan dengan istrinya, Istrinya mengangkat suara di hadapan beliau. Datang Abu Bakar As-Siddiq, mertua beliau. Dan istrinya adalah anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mendengar dari luar radhiyallahu anhu. Lalu masuk ke dalam rumah. Ada apa ini? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengahi antara Aisyah dengan Abu Bakar As-Siddiq agar Abu Bakar As-Siddiq tidak memarahi Aisyah. Ya, lihat. Padahal masih sedang bertengkar, beliau berani beliau membela istrinya agar tidak dimarahi ayahnya. Maka para ikhwah, kita berhadapan dengan seorang perempuan yang dituntut dari kita kelembutan, kesabaran, kasih sayang, rasa cinta. Maka jangan sedikit-sedikit, apalagi mencerai, dikit-dikit cerai. Ada sebagian orang ya mudah sekali mengucapkan ancaman-ancaman. Awas sikam, ku cerai kena. Dikit-dikit cerai, dikit cerai. Awas sikam, menganga ku cerai. Menganga cerai enggak, Pak? La haula wala quwwata illa billah. Ya, dikit-dikit. Coba istri dinikmati, disayangi. Istri itu nikmat, sayangilah ia. Ini yang jomblo enggak paham nih. Istri itu nikmat, sayangilah ia. Antum tidak akan merasakan istri itu nikmat kecuali ketika kehilangan istri. Saya pernah ketemu kawan. Kawan barusan meninggal istrinya. Ada ustaz juga yang barusan meninggal istrinya. Ketika ditinggal istrinya, baru tahu bahwa bagaimana istri tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam hidupnya. Segala-galanya dengan istri. Apalagi kalau seandainya memang istri kita taat. Dan saya pesan kepada saudari-saudari muslimah, para istri, surgamu terutama para perawan-perawan yang belum menikah. Atau jandaisme-jandaisme yang belum menikah. Lihat bagaimana surga seorang perempuan. Surga seorang perempuan adalah tatkala dia melayani suaminya. Itu garis bawahi baik-baik. Jadikan tagline, status di Facebook. Surga bagi perempuan adalah saat ia melayani suaminya. Dan tidak akan bisa didapatkan oleh seorang perempuan masih perawan ataupun seorang janda yang tidak menikah. Surga bagi seorang perempuan adalah ketika dia berdiri di sampingnya suaminya, menunggu perintah suaminya. Dia menunggu perintah suaminya. Dia abdikan dirinya untuk suaminya. Itu surga bagi perempuan. Ya, maka Anda, wahai para suami, berlemah lembutlah sebagaimana Rasulullah SAW berlemah lembut. Lalu cerita Abu Bakar As-Siddiq tadi, ya. Setelah itu mereka akhirnya yang asalnya perang berdua, Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian suatu saat Abu Bakar As-Siddiq pun mendengar mereka sedang bercanda berdua. Dan begitulah kehidupan manusia. Tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putarkan untuk manusia. Kadang senang, kadang sedih, kadang marahan, kadang sakit. Kadang sakit sekali, susah untuk dilupakan. Ya itulah kehidupan. Kata Abu Bakar As-Siddiq, adkhilni fi silmikuma kama adkhaltani fi harbikuma. Masukkan aku ke dalam perdamaian kalian berdua. Sebagaimana kalian berdua sudah memasukkan aku tadi di dalam peperangan kalian berdua. Itu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ahibati hafizakumullah ta'ala, bersabarlah dengan istri, lapangkan dada dengan istri, jangan sedikit-sedikit memboikot. Sang istri juga jangan sedikit-sedikit mengancam. Ayo cerai, wani kada? Ya, ini tidak benar. Ya. Di sosial media sedang ramai tentang acara sinetron tentang azab kematian atau hidayah. Apakah termasuk mengolok-olok syariat karena apa yang dibicarakan sangat tidak masuk akal? Maka jawabannya, haram membuat sinetron tentang surga, neraka, iblis, malaikat, karena ini sama dengan mengolok-olok. Mau dia dianggap mengolok-olok atau tidak. Kenapa? Karena tidak ada yang mengetahui hakikat tersebut kecuali Allah Jalla fi'ala. Wallahu a'lam. Dulu saya sering ke gereja karena menemani teman saya untuk beribadah, walaupun sering menunggu di luar gereja. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah itu termasuk dosa besar? Maka jawabannya, yang harus Anda lakukan sekarang, jangan temani. Jangan temani, karena itu diharamkan. Karena berarti menemani orang yang sedang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu apakah itu termasuk dosa besar? Maka jawabannya, dikhawatirkan itu termasuk dosa besar karena menghantarkan seseorang untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama mengatakan al-hukmu laha maqhukmul al-wasailu laha hukmul maqasid. Artinya sarana mempunyai hukum seperti hukum tujuan. Ini yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.